Kasih tepuk tangan dan sore-sore sekali lagi. Kasih tahu kanan kirimu dengan tos. Katakan kamu diberkati Tuhan. Kamu dilimpahi Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segera pemat Tuhan nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan. Rasakan dan nikmati. Amen. Kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Ada yang mengasihiku, ada yang memberkati. Adakah syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Selamanya, sorakan yes. Mari lebih keras lagi yang wanita saja katakan. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama. Mari ganti yang pria katakan. Kecaplah dan lihatlah ya, betapa baiknya. Bapak-bapak kasih tahu kanan kirimu. Rasakan dan nikmati ya. Kasih setia. Katakan sama-sama kasih. Kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Sama-sama sepakat angkat kedua tanganmu sama-sama katakan syukur. Karena kami tahu ada masih. Serentak bertepuk tangan di atas kepala, come on. Segala hormat. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan mengucap syukur. Oh, syukur bagimu Tuhan, tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segenap hatimu nyatakan, biarkan mulutmu penuh dengan puji-pujian siang hari ini. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja. Lebih keras lagi saudara katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat sampai selama-lamanya Tuhan. Allah yang memelihara aku. Siap lagi katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. EBPRC, come on. Puji Tuhan dengan segenap hatimu. Allah yang lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya.